antara kata-kata hikmah, kun saburan fal asya'ul jamilatu tahtaju li waqtin. Sabarlah, karena sesuatu yang indah perlu waktu. Kadang kita tidak sabar. Sedang bunga saja yang kembangnya sesaat, harum semerbaknya sementara, dia perlu waktu untuk mekar. Apalagi suatu keindahan dalam hidup, kun saburan, sabarlah. Fal asya'ul jamilatu tahtaju li waqtin. Karena segala sesuatu yang indah perlu waktu. Sabar, tunggu, yakini, berdoa kepada Allah, dia akan tiba masanya dan akan indah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.